الحمد لله الذي رفع راية التوحيد إلى يوم القيامة، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وقائد المتمثلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوات الكرام، أحييكم ببقية الإسلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. Alam kita jil bersih tu deh. Bahagia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Awam tak antu deh. Kau kaya saudara kau wosin dan galba. Kan kau nipati dati muru. Surah dan lalaman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan ardi dan kala wosin dan Allah Tabaraka wa ta'ala. Hanya mudar ngaldari. Kita antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan tukul jawaban tukul simak. Hanya mudar ngaldari. Hara ini bersih. Misal minah Bonya orang konvoi ini unwan ya seorang yang menghamba insyaallah orang suci dan orang lembut daripada dia mengajulah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikhlaskan sahara wal kahha wal kuhar. Bonya orang tak Islam gol bilau, elter gol bilau, ar gol bilau berak berak mahajinat. Orang orang lembut kawan Allah dengan misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat juga. Dia dengan nukil gurbukun tidak sama kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan juga sahabat Nabi dan lalada. Adul lagi min rohkuna lada sahan sepuri cip tidak sahan sepurai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi min sopa di sahan sepura anya di cipari dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui menasimi Allah. Dalam ni Jibril alaihi salam mengalgalan dan Jibril ini anda hamilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Jibril ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam ni mengalgalan dan Allah Subhanahu Wa Taala jibo keburai lele dan kanga ko almasajid jibril badil. Keburati saya kanga lele dan ko ko mati jibril, kamarkej. Hari jibo macam ni, ko alinong kajulir bersalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jantet, korang ngosip dihinta, korang ngosulan, korang ngorayat. Amma kamar keji, nukke liho karibaka tujirin tabudu, desa kita arusan sekandar mantegi. Kudu sinukku wa nukabukadun jira biladi indallahi ta'ala al-akhlaq. Wa habbul biladi indallahi ta'ala al-masajid. Al-hadis mereka niladam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Niladam memati kadiyin dan nukum disa'ir dan nukku. Energi kejadian itu dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap hidup amin di nerahatku nabe. Di Allah Subhanahu Wa Taala kan hidup jangan Quran hidup jangan di nerahatku nabe. Tiada ada jadi tipu tahu di kade. Mak jadi tipu indar Allah Subhanahu Wa Taala itu nabe. Malaikat menghu di kade Allah Subhanahu Wa Taala jangan kade. Dia bersama ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah dia raja. Harap kita ini kokal dan pun kita ada. Kauan dugaan kauan wanita wara bilau, wanita wara dulu turun bilau, wanita wara yahu kalau bilau jadi akhiran bilau jadi haji muda. Karena membantu anda tahu no koko te atau hid serama ilman wa amalan wa taaluman. Kalau jangan dugaan dung, jangan dugaan dung, dulu turun dung, pertama mak jude juga dan hari gunting al juga dan lo imak ya. Karena mu ala atau hid hari semula iman mak ya. Puri hakku najul badan dengan dapat kita kau kau sirku. Ia jihakku najul badan jiru golpi aku jadna tak berkor nata guru yang har miri. Karena tuan nata kini hakku najul badan ti ji mola na dihabai di kau hidup. Tak kini hakku najul badan kahu di najul badan kau saudara kau terakhir dia makan mahal ini. Wanita war argol lembaga lembaga. Takdir ada haji murun, ya kita Allah Subhanahu Wa Taala tak guna dukung, kami ready memurun kaya hego, kesal kesal tu wali satu dukung. Hari ini dia sejuk dan jari berahan dan masih sejuk dan tertutup dah. Umur dia sal jere jese, jadi labu tu. Saya sabu murun ke bukul iman, wa bukul tawakkul ala Allah Azza wa Jalla. Kita ini jari berhenti kita gak pernah dah. Umur dia kita murun, malus umur dia hore murun. Malum umur dia mati tuh mudu, malum umur dia jalanu mudu. Yang kita itu hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aksa allah dan bagaikan ada doa atau asma mudu. Maka salawat melukulinat tuh wala lihairuhi nafan wala barra. Kita hadir mudu, hujan wala. Allahumma ya, وجربوا يتجلد بين جرب راهن مرة قال غير من الله صلى الله عليه وآله وسلم برنكنين نياو لنبيل مرة برنكنين تبي أرغل تنبيل وبدا مرة وما تنين هنا جاء أبطا توجي هلقاي ببني آرم تدولي برو ويقوك تنبيل يلا قلتون فبطا تنبيل مرة dimana argol dum kabata tu bola nado golli dum golli kabata tu bola nado khatar bo kabe tawhid dan dawati ender yal tinadi nebe ender islam tu ko jundo woni golli dum golli lew al amal bihi war riba an wal kar golli lew golli dum golli lew kalam ko der ko di dum min nawasad al islam ha allah subhanahu wa taala yati ke wanda ma jama un fa bani adam awal al bilad ma awana bilad سواء قالوا الرجل نقل بني آدم حيئته ورسل الله صلى الله عليه وآله وسلم دماته وعلم أن الأمة ليجتمعوا على أن يضروك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كما في رقية الأقلام وجفة الصف كما في تقر نفوكم وللقالام منفر بهودة Kamu jaga doa, kamu nafir bahu, nafinan Allah Subhanahu Wa Taala mui, ahem betul. Kalau orang kata begitu, betul jadi sudah salah, memang sudah tahu lihat juga tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu doa, kamu nafir bahu, nafinan Allah Subhanahu Wa Taala huna mui, ia betul mana. Kalau orang melarang demasi, dindo dinda no dini bati tak gorong arde, dinda no mayori tak dini. Sekarang ini dinda no dini panca no ma, siar dan satu lagi lo. Wa madja dan anjul badan kundo wa misabu yai tagal makda yindu batata dawala nahu remuhun dawala nagak bago dengan Allah SWT wihi wa mahum libar ni nabihi min ahadin illa biiznillah bani adam wa atalur rida bani adam hai yahuna yuna baudunai Allah SWT dan uti kari nekton hedi kundo umutina yuhtinu tawakkula ala Allah ta'ala wa nisumat alaih Pemudilah itu kalau itu Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kalau enak kok. Karena dalam itu tuh ada bertahun tahun kalau Allah Subhanahu Wa Taala nol mengkiri itu dan anak itu hina inna jadi nasi kayu nauna reyani orang kiri. Ohalah menyanda ada mana merong kesen milir dan kohon tuan ambil aja dan kohon tuan wan ambil aja dan kohon tuan ambil tak kesel, kohon tuan ambil tak kesel. Karena merong kesen milir dulu. Karena kau sendiri. Kita tidak akan memilih ke Marso Marsan di Marso Akan memilih tulah sejirin loku Marso Akan memilih erewa dan laba dan masalah Akan memilih tijima adnat Kau aku tialan di kehala dan umatul Tiaku di adnat in ala Kul kawir nima Kita ayir nama Kau kata kau samai Dia mulu mahat ke sayita Para sila kontak Kau kini dan buk nama adnat Kau dinam Kudu tijim sosial Kudumat jamadi Kau kontak Kau kini dan buk Kalau salah majar atau hidup huru syirku hama yang nuru, syirku ala juga dan semua gundu nuwan sama Allah Subhanahu Wataala yang salah majar syirku, mengetahui kata beri itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaati, "Malaqi Allah yang syirku bihi syai'an, takhalamna. Jumlah atau kataan, dan kudinai dia nuru menaati itu. Jadi kau ni tunjuk ni jamaah untuk diri, bukan ni kecil dengan syiar, kau yang anak, kohon doni. Lila kebanyakan dan Islam liya kewahai mumum Wahuwa ya'afadir yata'adhar bil-jahal wa adamul ma'arifah Ma'bala tabirakan wa sinafiyya anlu wa rewa Allah subhanahu wa ta'ala Para masyarakat dari Yudhani Wati ennatu desa udamal hadugol Yahugol kandilejo Ma'adun ka fayitagol indilejo Ma'adun hadugol golle jidin golle kalaka yudhin bilo Jundana hali kutifadudun Yudhani wa koya ennatu indahun Sudana nendo ala ma'adu jisabko ko anni tenne ko tawabo ko bire de mana on bire de bonu wa sitawi ne ko landi ta nauni ma ahdi haji ayehi tenne ko takdir gol ro mo dina le wo ti o landi ke no bo ku ne di ro ta podi won de jan ta de wo mara andu ondon ko bire jo har mu no yahu gol ta mu nu har mu do gol ni gol o ni wo harai dogu mo tirara ka min al afar dogu mo ko doga ta sa yi sai bi dar mana ni ko ku de mana Jilma tu itu apa? Karena yang jari hina jilmi maka Najul badan anda tadi waktu mahat bila mati Jadi hina dia Ala mandi Jika tadi hina hina hina maka Bila ada yang hina saya ngeri ya hora tama ko de hoje no dir recebido cabe hora na ko de dir recebido tiro que de tapo hoje no dia pedido no lo re ko ko asse quando tiro go tu ne dire ti manchi do ata ko de dire dengan de ni al bila wa aflam sal sada ko jam fago rusa allah subhanahu wa taala yi bila la yin de sigro ni de ta ko jito ni de ni de Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala yu wa taharu a'yunan nas wa tarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim. Dalam di alam ada jadi ke ibu, paling kau tahu yang nanti murun. Melalui sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, memaki ahadis selluna, siakal bani nasallim wa kasahir jami, memaki man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasabdaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzul ala Muhammad. Walaupun salah arbatan bila jauhnya hulalan dan mahaju nafsu, anda wala nama ko alam di tong ogojuna hari ojdi Quran itu tidak melarang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah ceriaya ko man ada arrafan fatalahu an syaitin, lam tuqdalu lahu salatu arba'una yawman. Jemaah ceriaya ko salam itu arbatan bila jauhnya alam di mahaju nafsu, bila jauh wala nama mahaju on orang tu kau ini. Harai ko onne irke bimujarra di argon balan lomal haragon dinatul balaban balati bandi japan nai oyahu balan din dirajon ojaban tati bilda ina jua keberhimu da tawane jia rohandi jabane dekat Allah subhanahu wa ta'ala wani julde wa annum awal ma yuhasa tuhil abdi yawman qiyamah tahsalam kitai nongandi bandi japan nai ojaban tati julde sabuhune harai nukon kitai ko marco hakil himuhani dan sabin yang hidup wundu dari haragon ku digondina. Dan wa min ja'a alamani wa min tilka alamat allati yu'raf biha as-sahara wal mas'ulin fali awwalan an na'ta marba hadulan de tedo ma nawlu do fa arikan na'ta atayu ma ira sa'ala kashfu an ismihi wa ismi ummihi fa arikan na'ta ira wala ma hadu ma la inni ko hanna yatala ko hanna lele ma yete ma dun ko hanna ba dun ma yete si Allah ni kama gotu ni liru tung harai ambu ko ngega jayal kuya Allah ta'ala ni kota kata wata gul ni gul liru mutala nadu gul nani ni kun ola banali awal kaya Allah najwa ya kota kata hul mirai ambu ko wadilam asli gul ni makadeng yata Allah kudir karina alladhi yakunu ma'ahum walladhi yakunu ma'alladhi yakti ilaju so di bawah ini dia pura kasau dan bila ini wala Syekh Abdullah Syekh Abdul Wahid bin Abdul Salam Al-Ghali bermakir kadir firamak di qayatul insan minal jinn wa sultan wandama alamani al-adhar kuhi roti ibu sehidu mundung kira salaba minas saksi ayya libatin au kuta ata sama kumatin kuhi kitai unku di aritam bila jom madun kanikta mutanjini hinawari mu'min bilikki om Allah nika mogotu nga toko liandero Wani siko linkum pone hum olan lima Siko dane hum olan lima Siko dole ko indi ya abdu Siko gara wani indi ya abdu Siko linkere toftane Siko linkere kusine Kalam olan norma linkere Ya abdu so mokina ambu kumina Salam ala jimbila ya ganga Para jimba sila jia Hidim mundung pada ambilse Kullo ko dole abdu kumeno dano Kofi wata neko siku ko mokjere Owon wadjo aro Orang kami dah nak buat jalan lewat. Tapi nak aslam nak tongkohan asa dewan. Di bala utip tu kemat ko ayu balain. Nama Rasul Allah Subhanahu Wa Taala awal tu. Jumpai ko jadi. Atau Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama nak tongkuri marta haji muru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kita barat atau taala. Tiap tahun doa yang berhak sama Nabi Nabi. Olando kohombo mari haji sorete bohunke otola bohunta nabo kohombo mari haji sorete otola bokaramo kohombo mari bakka to fara do yaho unhuna lam yahano itai onke di yati hakile ruda waktu di ilmu kasatu Allah subhanahu wa taala torikamo Allah subhanahu wa taala ittan ke hinne madade ara ya hali sauda bani adam hay go to sokku da ma fara madan sauda ya bakko qarina bani adam ay hore mun humo dirri annahu la yamliku li nafsihi wala li ghayrihi shay'an fajaytana horamako fajaytana goddo hayyahu lan kodu waktu goddo aray o rejelana mo hajuma ko immo ya o toye ne goddo rejelana mo hajuma ko tanko hatte katan e ono wa rejelna sikaye kare gulo wa hajuji de ayi jodo hu allazi yujiru wala yajaru alayhi mukarno tanko yamliku kullu shay'in সেইদিকে কেউ বেরিয়ে রাখুন কব ওয়ালিকুম হেরি হা আমি হেবা আছে ওয়াল্লু তো কথা যোন বানি আদম আমি সাউ ন ক আলা মানে কহল্লাটা ও গাই না কলে সাউ ন ও দেয় মতে ওয়াল্লু তো হল কিতার কো গাই নুরা হাজি গুলো করে হোম অতপিত করে সারা দিন তো ওন দিন মতে ওই সম্মুখ থেকে আলা মানে কবিলা দঙ্গান দিতে ko al-qira'atu ghayri al-mafhuma bi kalimatin mustaghraba kuna jaa ala maana yake kwa anbe na dengan dimuktu kwa sunna kuna tabiti na sunna ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata mukhaba ko yeri tanela mukti dimukti kwa kinni nana mukal gay alla ala umudu sanna shirku ta ala nar mukalla ani kuna na rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqa dimukti wa farqa ba ala hamna dimukti da basana ta ba hora ba فالبهم مبكر كيف؟ فالقرآن آية جهن دعاء بسم الله للا لدى المسجد لأينا يوم سكالي آري تقوء أجوانك هم مبكر هرون كيلا نكون هون تقوء هرات مبكر فولا ما بون أمبكي آهنا نمد سيكون فلا على فعم نكون هون تقوء هرات دون أكو صنغو حتابة شيطان وجلين جنة تلو المسجد من دوين تقوء هرات فعم من ألا معنى من ألا فيه هرين kunna gina jaa ala maaleji kundila da dan annete iya waran ta da kwadin kalama ino gondin gondilo da gondin kir gondilo da rasulullahi alaihi wa alihi wasallam kuma ta yanke dina ta alja kanno sabo gondan da dan sanna ni lo jor hayya ala sala sanna je ma ta sanna ji ni godo in juli kan hal da ga ko ngari don juli su wa jonna en san sabo ki en ko jindi ko to sala da dan ko turo da alja alja ai ko ko la tuna kala doon dal dogan dal kabila do kala hay lokko tawon le yade nan ta do ko tara do wadde mo teltari hawa noti do wo do hen lokko tawjin kala yidi bi ko tara hakki do haaji mo ari do di hada gol di ma wo kala ko da itina la be gol aljan annar ba hay ala sala hakki to gol mo kerni klas ma hakki to bangol ari na to joni wo fa aljan no hala yon sa andi ne do hu do sama yidi o mayre ana ta ta aljan kohom lebih jiran ta aljan lebih jiran akar cara pernah gol aljan harap lagi. Terus kita ini dulu kahana mau umur berhak punya dulu. Dengar ya gol hadis di arah hall lain yang gol dulu, gol lirik gol dulu, gol tim gol tu. Hadis di hall lain wah gol tu bukan net bang dulu dapat kaki. Boleh di kau ni kau ni kita kan gol tim gol dulu, hak punya tim mau gol dulu. Lagi gol kan lagi, hutan gol hall ada, hutan tim gol kiri di kau dah. Mila mana sabun dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya kita. Kata Allah deh, karena di musliman. Kullahi najaa ala maani jumat jannu wa jannu mana makako fa makako. Kita ikut jannu Quran dan Sunnah. Macam kalau mana nak ilah betul kau nak jannya deh. Karena pada cari nara Rasulullah Alaihi Wasallam sahku. Bahwa tu jamaah onnan ini kau ni menan ini jamaah tapi ya sunnahnya. Kullah hari surat. Kau ini aku tu ala maani jini. أن يؤتي المريض أوراقا يحرقها ويتبخر بها أو يعلقها أو يبطنها فيقول له أنا جاء على ما نجم للأبن أرى نظمك تسير نوضك أريد ما تهنو لأبلك فام ظلمك مجر هبط روح ولد أتسك سيجي تقول له رغم للسيطي على أن الميت kitai dokun jino yindi amari no kota ter benna mandi do ayahal sunnani urada turki mayo ma bin sunnani wudo da do di mayo ma bin ayahal asana kol kari surra di do ma bin na bay di do yo a hatta ta banduma kalku di do ko kala mane gundi do arai dundo wadina dun no kota kota ko yi ko ala mane mino dina na no ko golli turo ko lela do ngandi ko si do ko wona ta haaji ba kohon tumbu sakala kohon tumbu sakala jodoh macam ya para kadang kan kau wala kono iya kita sama si etawata koran tumbu yaw arah yaw arsa wa dini wa dini para soro saro hati menang nama sunong ini jaya alaman dia jenuru oi jabun nung kadi ila a'tal marita say'an yalbatuhu au yu'alliquhu wa huwa ma yusamma bin tujad sunda terkenal alaman oi ini jaya kadi alaman dia jenuru ma gollam yal ku gollam minuh kotikoi nepo gollo wo on jonni nepo nawno don huune de borno to on nadin do ko ya torno wala ya acci ma bun dun do ko ya ya hu yo a ha ko da ba dun ba ko da ko dun pur be do da ba golle te ta ben da jogo dun do ya ha ko da ko hijabu ko ko hen jata ma e kala ko lor ra ta ma lan do don hay ti allah on no mu yo hel kan ko de do o ande sita yede minda bamu sita ma yede kunno padija bi yahulu baina ta baina aqdarillahi taala alayhi wa sallam sidan mai mangara ko gerta ko bu bagai na ta dum dong sekadi kambe ho ma ko bagai na al harwa ko tanu ngaya hai ta wan dong do o no ali no ko sita kar wo ko do to yin yo wi le to no do o je kala ho re mo ko ini أبقى إن الطبيب له علم يدل به إذا كان الإنسان في الأيام تأخير فتسوي نفسه من نشر بلد كورك نفسه من النوم رسالة إنه نظلم أما تسوي بلد من لن يكون الله جرته الله رمضانها ما تجد كده كان مريد إياها رسل الله فكيف يموت وإذا المريض يموت بالداء الذي كان يبرئ مثله فيما مضى وإن مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه وما اشترى طب يدي هذا أين تجاو نواء وما يرين نوع نار مصاوطة لما عندنا نوع نوع نوع نوع نوع نوع مالي نوع نوع نوع مالي لا دوا نسل مالي سوى نوع مالي يهو أرنا جنانا نبو أرنا سوى نوع مالي نبو أرنا نوع مالي نبو أرنا نوع مالي نبو أرنا نوع مالي أسوى تجري سنو أنت في لكي يلتان نوع مالي مطاطو فوق لكي مالي فروس قال يتيج لي هي الأخباب لا تنحو لذاتها ولا تجد كان يتيجر إلى فتاة الله الرقا طب وجده يوم نظر الله فكي يتيج أبانيا شيركو فكي يقول الله فنيو نرغا نيو نرغا نيو نرغا نيو نرغا ففتاة كبير تجري بأن يرى الله فدواء ما بل كبير نفس أن يرى الله فدواء أما فتاة ما تاء تجري بنا تاء نفس الله فشيركو والله Para penulis kita itu Muhammad Salih bin Rasulin tidak jantung dengan darah sama. Jadi ini kata sejama on jari bul wano lekno madu wano tadi madu wano hal ke jari bul rama hal sawam Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tak tunggu leksi usabu leksi tunggu tunggu jari bul rama nama no sen juga gimana nyawa norgo tapi leksi ada konsumen yang farmasi tak bukan yang tonal sedih saja ini wanda wakil dengan ko ese yodo hai nama doong doong nuhui yalkir jaduni nabian dundun naran maka sagun doma surah ini Kabar aku mereka dengan dasar lagi mereka lagi. Kamu sahaja dengan yang kita. Kalau kita ingin bahagia, alamah ini zaman maha nirantara, boleh kita ada dulu. Kalau dia nak pun, anda perlu kami hormat bahawa ayah hewan, atau kail, atau kuih, makan alam di dalamnya, atau kalau bapa hewan di laut dan ayam di kalau apa di dalamnya. Kalau dia ini dia alamah ini di laut, makan di laut ada. Mada takdir sana itu naunu do ari yauna golong Baitna si kai amitai unno ayahai takpa Dambol kariwal, madun bewa kariwal, madun naga kariwal Kuler wadu mani, none wadu mani, hirsa wadu tukar Kertaji yaman, waka kabanduma, wawala amatkel kari Tidak suka nati problem jinsi golkan nati wo problem naunar haram jilai tauti Suma hai kusundu ya, maat ko jartagal, maat kalakun فَجَنَّ أَضْبَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَلَرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَا تَلَأَمَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ ذِكْرُ رَبِّنَا ثُمَّ تَكَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى تَسَلِّي أُنْكِرِ تَقْدِيرِ أُنْكِرِ بُنْدُ أَرَأَيْتَ نَجَا إِطَاطَةَ كُنْهُلِي ضَلَّ النَّاسُ لِلَّيْلِ بُنْدُ كَرُونَ يَسْبُ أُنْكِرُ وَالشِّرْكُ وَطَاطَةُ الشِّرْكُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِسْلَامُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَنَّ Kami pun dah menjaga ibu bapa, kami juga pun dulu hendak tiba minggu kedua ayah hewan atau air minyak yang diterus oleh Allah Alaih. Waktu yang kering najamu tak tahu dekari, tak tahu dekari, wal mahu dekali wal hirsa haraya di Bismillah itu hirsa. Enggan diketahui najaya ekstar kiri, mabu wajibat baga gol sir senet gol melaya di Bismillah. Dah, yang mengenai maya itu mungkin hirsa itu haraya di Bismillah. Orang kita ini kalau waktu dah hasil, bila jaga data mampu bersuara nama apa? Kalau arah hara alat, kau curah kau, acara kita harus pakai jurah. Kau nama cari kau hingga nasi waktu arsip. Kalau nanti dia hara mampu, oh anak dia arsip, dia cari nama lah kan kau. Bagaimana arah kau? Anjir nama jalan dia hutan, dia macam mulut. Sila tuhlah lo bolu deh, pala hai lo tu. Arai ayo, teh dia walau dia arjun deh. Enak so dah nak jumpa balai. Bisa. Oh teh dia mama par walau kau lewat deh. Apa tu? Enak makan cawan alih dulu, marah tak kau salah. dina ko Allah subhanahu wa ta'ala izaduhum rahaban ko itte le tunde da sala sake arata daima denna ma wadu har terena ta le ko dono ta se ele mo ala arke sen Allah landa ma fere o dai da mo satte ne ka o dai da mangi da bar ko le da pa su ba cha na de ni re nen da wa Allah na ma nake ele ta ho di sobu ge na de la ya bar ko ti da pa su ta ko ai ni ka de Kurun si kaya bunuh sebaya dan sanak dong Kutip cene, dukip cene Kami dia kata pundung An yaktu balil marid awrakan Biha huruf Au arkam, au asal, murabba'ah Au mudasabah, au dariyah Au gairiha Kami wangin aja alama lagi Mila dan kezalurka Tuhan si du'ari, nekna naun unang ari Fala rupak pada di neki Jadi inna siji kalka jadi sawata Boku buri heo dekong kejurni kekede Kara dewata yukun diri pada jangge Maafin saja hela tongkati pada tata Hai egot anda tata untuk sudah kamu Badaf sabun mamma janna wa janna ya hujua haq wa na'a Wa wallahi malam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa maki man ta'allaka tamimatan fala atamma allahu lahu Wa maki man ta'allaka wadi'atan fala wada'a allahu lahu Wa maki riwaya wa man ta'allaka tamimatan faqad asrama Wa maki salaha iluhuna Kalku sabu kulol di nara sabu kala huda kari yakin mambo nara donde mati musuri ke Allah subhanahu wa ta'ala hun sinni nambo ko kala kaya yang benar warakon lakon kita ini nara murga Allah subhanahu wa ta'ala sorare nara urut katase angin asala ya kumbo sinni nara dono dari lahi naya jomu musuri ke wata sinni nambo kone kan jira mendo sinni Kami hadir agung dan sunnah. Berarti salah asam Allahul Akhir. Kata Allah Subhanahu Taala tidak mampu. Berarti tadi kalau melor rayani umumu, tak kita kurohak ini dan bukti yang kalor rai melarang berarti mencuri kena jadi wata ikan kalor rakan abad. Apa yang telah orang apa bawa kadang aja? Perlu sekali jual alat saya mungkin yang anda tadi tidak ada hati problem pun kau tak ada orang beramu. Kali nong, apa nong ada? Sogun kau ada jadi nong. Kondar timur naya untuk ada dapat alam mukul mari alam. Sina Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mesti kau ini oya dari Harun Rasul. Jangan kau cari mukul mukul dari dari ilmu sama sina tu mata mata. Sina lama nama dia di kalam menuntun orang nong nama Harun atau Harun Rasul. Kalama nama dia di hal gaya ini. Ini bajuri roh hidahan sina wa Islam. Berani ada dengan kau Kartu nampak dari lokal tari, mewadai dari hulu tari, dan juga di itu, ayat gede ke alam di sini. Awak akan tak hasil, Omni Wallah, yang sama jenian nafi ini. Omni Awayal Kundara, ini lokal tari, lokal tari. Jadi Harun al-Rasid, ini dengan kita, yang ada terma inno tim, Rabu Allah, dan ada halal inno, suhalal. Omni Ibn Samad, jazat Allah, khawarat Allah, nafis. Saya serba, ya. Jangan Ibn Samad, fokiti, Omni jangan kohonkum, marah asabai, dan tanah labar, ya dengan. Oh, misalnya awak dah hasil kerja pada miskinah berjuta dan orang sudah mampu dan tak ada lagi. Walau kita nak kerjai, walau kita nak cari makan, walau posisi sudah pulut, oh, jangan lupa dia dapat duit. Harun al-Rasyid pun sudah dikisah sebagai jurnal yang enhen menjadi terkenal lebara. Kalau kita ini mahu labar lagi, emas Islam. Baik ibnu Sabah sendiri itu mampu ibnu Tuhan menghenti, oh, jadi Harun al-Rasyid ini melihat nasabah. Zakar tahuna umur al-Muslimin. Kalau saya suruh amr Allah, maha jantah Allah. Oleh jantah itu rosi aku jujur. Awalah di sini, aku ingin marahkan kepada Allah yang hukumkan. Ibn Samad bin Ilya Harun. Walamma nazartu wa ra'aitu. Annal insana la yamliku li nafsihi, wala li ghairihi naf'an wala darran. La u'alliku amri ala alladhi la yamliku li nafsihi wala li ghairihi. إنما أعلق أمري على من بيده أمور كل شيء. أو من ذلك تأتي أجام بفوائنا تبغينا ناهورا. كم ذلك تأتي أجام ناهورا لأنك غير ناهورا. أما أنه من الله تعالى ناهورا. أولي تجنب جنتم أمني سنه دي حاج. كتمت بهم. كم فاهموا لنا تجنب ناهورا لكم فعلا. ونحن نوانا إيمان ونبا وباها وكفاها. Kuyan nama wakasul uri ya ta'ro Allah Tuhan sebuah Allah Kau nasi umum ya tu Khotet terulang Allah Subhanahu wa ta'ala mau diakya Kuntung kuri bayi naka Kami Kami kuri mau ni kisah itu doa Ibn Yaram A'lamu syai'in Wa akbar silahin adwa Kuri mau nanti jihad Aku nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kepala kalau jonnon ko landi ko tawti o wonno soraade kadi habida e bore teedo ko wadi non ko tawi hi non habi on labida hadar ko do ka toro da hay ko bi tawa do dare ko yaa wi tawa to ton da jonna ta ka jonna ka jonna ta an kadi non la ba ko ta habi ko ko da dar ta kada ba lok inna yo okkor kuma inna ma yaa wadi salida naren du'a mo hado suratul baqara wa idza ta'alaka ibadi anni anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a tarkar ta sahun fal yastajibu li sabiluna la ilaha illa anta rabbi da ta ya allah ti anno ta ke ko no du'a ko anno da mo no ta ba no ta ke do ba ba an do ara ko du han de wasal hatu no ya eto den den berde mere de yo ya allah subhanahu wa ta'ala ya den da ba ara je kabul dum ma dum je kabul dum ko dum do je na dum dum fa an yuqdir al mariida bismihi aw bismi baladihi aw mushkilatihi aw mushkilatihi allati jaa'a min ajliha aw bi shay'in min hayatihi al baadiya aw nahwa dhalik dum do na je ko dum la dan amira ko ta talon ya ho be dira da sab ko gal da dabal hada kat ya ho gile ko ko ra ta ko hobude ia tari no jabi nana tari no hino udita na gongal dabalo ala gongal do yonon sai karamoko e yedi denu sai lado no sai ata jamaati wonna e karamoko de nandu le mabbe de yi ko wona ta sabu ha neddo nawlo do arata bilego o hew ta bilego yeto inde ma pole yeto mo ka o jeyata yeto mo muskila mo ari regil gollo yeto mo muskila je mako bo yawti ko atti o hewti de ko wona wata rata sirru bi ala ayi ni hay hudu ala ayi ni ko won ko li kulli insani qareeb dunara ra wadi re hadi sallu bada mo ko sono dari jinnar ni wasida wala qareeb mo wasida hanyo do ni do won fa sahaba ko ni malaba hay ono ni do mari qareeb de na ti dam ni digi mo wasida go siwaratu min mo wasida o Allah subhanahu wa ta'ala walli lango dudi o jettili ko o yamur sala siwaratu mo amma rusulo ko qareeb de gida o wala mo jiro bismillah o wala don do bismillah do do do hilo dile do on ko o dile do tir bano karamo ko te hirilo o no do ko khudma ta shaytan ha timma kis o galla nan di shaytan er ha timma kis o sai kai ta do wu ko e galla nan do no su kai ni e tigaran ti mo na di hanu ni do ni galla ke kala ko lan di dala o no do wa galla to ru sai sahabi do na do ta ta e ti galla sabe ti sai ai do gine ari ye ve ni gara do kidare da ku gol gol ala hay apo ti go do wi gol daw gol ta maga jan do dindi jodo dado sarto ho kunni ni ko na bo ko na kunni ni yal ko ko yal do jodo de sam mil francais ta amma ni mo de sam mil francais ta ballo dawa dindi uti ta ba fa ngal jodda do ta go ko da garu motor ta damal do ta sare ki wal garu do sarto ho kunni ni arwa amba ko kunni ni na do na ta ko de sam mil kilo rumai ore ka arya jodi ke daman o maga ko go ko gara do motor hara do ko gelli ma to yeli ko ma golla golle ma ko adaro to was awakilo ko ware de ni ko adaro ta ndo ta fala ware ni ka tonu na fi dai ti gombo in de ko de ta mi lok ay nda ta ke to dara ware ay nda ko ran ka to inni la karto mun lerga no juro ma woto to ma ko yalta ka no to ko yalta ya ko we ta ke lo o gelli ma ko golli rana mo to inni ma de ko kundo kun nata goddo go ko wakili woto no di ma no tigo no ko no ko to yi ka ase ni ka ase gira yi fara ita ko golli ka so ko da huli wata on habu o na bona ambe ni ko no wakili ko no de ne dar no ko go ka galla na ko tin tumulla yo no ko ka ke ko jonu ma ton garani ma ko ma tun sa dole ma dai e jure ma ko ni na ka gare se ta no tin ko ni wa ko don ti hurta ni ko se ta ne mun golla ni mo ha ni ni go ni bon go ni an hawu ni sal garja o woni kompon jotta yonno wetala nan ka den aji kon musalla ni golla ni na ko woni tare woni tare woni tare na dum na bila tani ma ni ti ya hal wa tudi na tare yoni on ta wona na go karim aro wo jono do e makko ka golla to ne ko kala aro wo ka makko hiro dal karim aro kala aro no bar jindar ni woni yonno ne dilo jon tu wa wata am bi an ko jogida ha ta ha ni tagge bari gonno ngi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah tabila jaji akay do man fis samawati Allah panda yonno ko to fokki arbol tu dile don di ara hanno sari ma ko ni namo goddo arde ma ko yiri no tekari no yiri no tekari on la yahul lan dano da sari ma ko yoda ti di do ho ko sari mo wonde hinna no do ka tanu mi yaji na ya ta wandul mo illa bon ko no ti giro wonda be ta on na ti giro ko ti ma ko nawo fa da jan ma wa di ni wa di ni wa di ko wala ma hala ta jinna di di di ando ra anda ora anda ta fega on na bon yo ti dan problem di o he da di yo ti do no hoji han ti en han ti en ko na wona hanke ngale ti no moton ta ya ta ma to kuni ngai ta ko na ngal hu an di ko ma ti ta ko na wona he chan ti ma ya no kada ma saudi ta baga ti ngo ko ko ti ndu ngo ko kada ma ma ma ko na bon tin no hu ko na wona ni la ti gire no o ko hun ni sala hun ni adina an de he ti ti ta ta ko na yo ti ma hon no o yi ate ko na ne ne o yi ate ta ka ta so tin no ni na ndu ko jinnar mun di wayni dira dun do di fatta fatte lande te ni su ka kayi de ni jabata ko fatte inni na mun mo kuru mu da dole Allah saya faham. Okey, cara ni ulang dulu lah. Bom, ni ulang dulu. Wow, tapi si Amin ni mungkin dulu lah. Kau ulang dulu wow. Di baru ni sah. Jom bom duduk kan di sini kita. Di inna kau mari perolehan sedikit cuma kau nak untuk. Insaf kan orang jom bom pun bom wow. Hei, yang tinggal betul betul ni yang nak berkali. Hei, yang tinggal bawa ni okey. Dah kadang malam kerja. So kalau kau tu mau kuhul kali. Sini kat mana? Agar. So hari hari jodoh di kesal ini. Anna harai de ni himmina ka monga no wodi himmin dala anna to himmina ko hule kari e hule kari se de mi tani ni tu hekki han tu hule kari ara unu ni ken de de ko de de ga dina da de se de de ni ka ko ta de hekki tan tu tu wodi mo ko ni ka ka damal ma ga sa ma la ko in ni ai ka se de kan nan kan ni hekki an ti jam ma han do walu do ka tu ma ko walu ta de ni ko kan ka tegero misal ni ko abdu ma ko tihu na kare ta on nahi yo na se ti ni ye dalla ma ko da ye kasse ni mo andi le ala ko anda dan ko nan ti ja de na jo ni no ti kai galla da ti ta tar bu dai galla da no dudir ni ha hara yo adde ay nagge kare he kare he non ara yo ta ti golla ma de walla yo adde ta ku de Pakai tu hoki, kau juga tahu ini mana tu pun banyak sini si alkohol, si alkohol dah terkali. Kalau lagi alkohol dah lebih jauh sini, jauh kita ke. Salam juga masih buat negara dan lah. Dan kau alkohol sini, kau ambil hoki sini. Kalau mau kita sama dengan lah, siapa? Jangan dulu orang ini dia ekor cawat bui lejang kora. Kau rasa orang ini mana? Kan kau jadi nama ke? Sekali ini wajah menjadi si kaji. Sekali ko iningol setan enak dapat memilih dan sampai hore mak tidak anda kan bersihir sakian doa atau apa yang ada mahu. Oleh kerana kau punya yang sudah nak memilih ko gok ke jengkar ko gok lagi kari baru mencari kerana memilih ko ke sini jadi ko jin nak ingin saya enak tu. Jom aku lari buka ini jauh saya ada macam ya jule aja ingin jin naru enak pun dua ramu gok pun ko enak ko ingin naru dua mata. Kasih tu ahino, wadah lo di baru misal. Eh Eh, ini yang satu. Sikai ini berkala oi o komandan zandar muhubi berkata lo o no santin ini bo. Berkala jenis dan sengkan sini. Tu artu jenna regilan olam. Karena nombeno andi on o tia hai ko iya li. Nafi mo i. O komandan zandar. Ko regilo o kala bani adamo ya yirom. Ko neka lewa mato. Tena. Kon misalnya awak ada tu hukum nama tu nak buat, oh buat saya tu no bawa, mana jual sih tu? Jangan tu sangkan tu nilai kita mendarah nolak sih om. Ayat kajian mau apa kajian? Tak kau dengar ni. Seroy aja nama ni. Apa jandar tu kau tu? Kau tu orang apa? Apa? Oh lo kerja ya ta, oh lo ni ya ta. Kalau kau nak ada angka, kau tu sih bukan tu, sih mau gaya ni. Kita itu nak kau sampul sih harus kau main di dalam ha, kalau yang orang tu mahu ada mahu tengah. Yang tu ni no one problem. No one dilihat atau setan atau dilihat ini saya nak. Saya ada dengan Yesus atau Yesus nargok aku. Anda mahu percaya? Kau boleh melihat di Allah Subhanahu Taala. Imbu mu kau melihat sudah tak ada alkar, alkar non ke setan. Ya mereka beri setan. Sudah dikeok. Sinama Allah Akbar Allah Akbar Al Azam. sei si noddi nama seitane sino burki pade fouti ko don gata kade fayla tata ne tugolla to tiya tase su sata kalimatullah taala yonna me do ci kayi ko reeni re janta bala allah subhanahu wa taala to dewal makko e jangu gol qur'an wa dugol mo yere allah subhanahu wa taala de tere ko sabirite ay mu gol o wana won do de me bata o yonna ko ne tawra yinde den habibi e joni ne habibi e yinde den habibi e seitanu jidi yinde do ta seitanu jidi yinde do yinde do ayi jilla di yinde de yayi yinde da ko ne de den holu ka asli haruna de arama de sistam para ko ndo woni ko ta ko jama ronku ka amude e ti yaha makon wila de ko de hulde ka tayir ni de mun da tro ko de ndo do si de ko hulde ka ma dum do tum kala mo de ininta ko yu gol tan do sai ka wala de hu yo dum do wala de kala uba ba andi do hare o hulde ni la burti para ita pa dum dum e sakke ti dum dum ma dum e ala ma de ji dile do de أن يطلب شيئاً من شعر المريض من شعر المريض أو أنصاره ونحو ذلك. هنا جاء على ما نجمع بأن في نظل أن تظلن أبدأ سكن مانو ما دون أبدأ سنال مانو ما دون أبدأ سكن من نظل أن تظلن ما دون لابا مكو فدون شكاية كرم قطن يدك إسلام سكن سنال وتنقل إبتياد رمي تنقل سنبك وإير سكن فإبتياد رمي فإبتياد رمي وإير كليب فقو أكثر من فاتو kalau bomba dan nyerawa di itu di lor golban ni ada yang itu tiqadul asbab ko min tamam tawakkul alba jadi kalau sabu jadi hina dia tawakkul Allah subhanahu wa taala para itu ala mali di sabu karena mau kuat yang dari itu itu nek dan bila itu andir ke para dan turut Allah subhanahu wa taala dan di umbilu Allah subhanahu wa taala arti senatu dia mudun tiba kal farta wal fa mudu Allah subhanahu wa taala lakin jurdu dan yang dibabat satu dua tanda benatu dan hidup sehingga wa kalamu tawdu na ilo alama negi sabu kamu kondil edo kesehatan wa nujul lidu harai fattamu kita ada wa malaban beredu laban beredu farta mudu kasi umay di demudu oi harai nanda kawno adnanko galle jarrabuye adnanko darul imtihan wa istilah wana galle buku wana galle neware bani adama kama o jarribe lepon no so jarriba mako ati wa adamo semunda bo dengan doa tanda jo jinna mangu nama zalami nalaba alaihi salatu wassalam waro yi nalaba ni lamari naunare nda tawata sinde ari e an niyani na yini fakde haitu hati haitu hati na yimbole nalaba ko misala ko yantara nolang Allah subhanahu wa ta'ala ya nero naunare iya nalaba nolati minani ko kala kato kono lawaw ma turana da Allah subhanahu wa ta'ala naunare da iwa korono si amunyino akkuda do munyira naunare da Allah subhanahu wa ta'ala ka aljanna ya bayna mamu sida munyi da iwi aljanna wa sayin karo Allah subhanahu wa ta'ala dikina o yina la rakya da naunare mo karo Allah subhanahu wa ta'ala nari ang aljanna sila da mamak aljanna wa da niya ufok kutu hukki tukaw o yina la da kasi yon ka misala yon absara nolang Allah subhanahu wa ta'ala kalatan yeni yo surra wa tajenti li niya kain bilang yaban guam nara dan jemaat ini surah ini sama dunia bagi omet aliyan do oyit iha o aljad kutu hai ezaman umar umar ino mo simo kekau umar ino iyo son lago son sahabat iyo omeh ino ni bagi oko son lago dia ada yun di aljad nami jodoh hana nara dan masan ino para jumbo kondun asli mo kakabu kemunya gonggol anna karim lada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jemaat ini jurdo haitu kebullal kutimu kakoyengal si umumite ko baraja hebatada kurangan di baraja hebatada munyagol ko huni siya di hema munyida nende latike amunyaki nende latike sohar munyara sa munyaki rongka latike atari si tayi ko pula ngarangal nati ha si bagol ong si amerge ong suhu pada kaburan nung sini jor ko ingo inna lillaha inna ilahi raja'u betya isangat munyo si merena baraja kalau ya mati kami awal itu barma kalau itu tak nakal ahabali beraji bulan yang lagi kalau itu yang dikisi munyara kan salah kan kalau problem munyara saya dilihatkan dengan iya munya hula kekunan yang iya kok ini munyara iya munya hula hal nanda yang lagi kalau itu disuruh rasli munyara ayat aja munya parah tak ayat aja munya kewili iya anda jombo ada tidak yang mempunyai ada yang kagal dan ada yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai saya tahu bagaimana kalau begitu nanti kan kita buat arah yang mempunyai kalau masih kita mempunyai cara dan lain-lain yaka mungare ko kibidi yewo ko ayya ta ko ya munna ko wadani go ayya ta ko kadi ya munna ko yeli ko ko metti duya ta daya ko mo ara ko uti tay o kinna hala ler tande munna gol kibidi ti yani ya makko sikari le on kidi sai munna gol gondina lal tawlali munno hacca don karai to hota yo hota ka pawdo on o to rogi ka فقال الله تعالى ولمسبب الاسباب فقد مخلب القلوب والقلوب فهي اللي تجي دي وانا بارك الله تعالى كما صاحب كما صاحب كما مروي ترى يمبون ترى جل ابي محمد رضي الله عنه قال في لو تيجي امام ابن القيم الجوزي رحمه الله كما تقول لما تدعى Jilto, hati nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama misal itu, atau misal yang lain sahaja ada. Semati doa, ko Allah, ko kafa, ma umatriyah. Allah nong ogoni kijiwasa jemu mawail ko Allah ong ko marba dole Allah. Jadi misal, semati misal doa, eju dene ko marba tauhid iman, eju dene ko koran cie ko marba tauhid iman. Semati jumawai kisariya nisi kafa ladda kahayin Ajunni sabata marpa dole jidu ba ayyi ma wa kakti nabba kare hapku da senda da jun Kena jun sabta Kasa kan mirin Suka onno mari gole kare onno hui Kondi sabta da Ayyi Kali do kare on Yuni launu ka mocha kero Kasa kan yuni dua on Jom dole on yuni soro soko Yuni tiri ima Wa ala sosari ka biiznillah Ayya jukungo Pada ilham pasal mubakari Sudah jadi satu nama Ya hata bahu dari Nekno nati hari saya yang hidup dari Dimana jal kutu kemoja Ini ya hasan hina nanti kemoja Ya dan asal muna kemoja Alakum koman lorra ya sonja ibn Nani Oh ni hadu Oh ini nunggu langsung saat yang aku juga lah Ya hata apa Ilham pasal mubakari Yur tujur kian dan makanan Desa sikit lah ketan tujur kan Bayi jun Hakku nanya, oh, sunu do anon oya, wo jomni tu masal dalam pada. Jadi jatuh tak dari itu, ulam hasan mazhari itu kan sesuatu ibla omai ha itu misalnya. Kader tu dah, omai, walau tu dalam tu kita, jadi tak akan raju ni majikan. Jangan jadi kita jalan. Sunu do jomni tak apa yang pun mereka hebat lah. Dua, bulan nanti najab, impor dia juga deh. Ima fasa ulan fasa mutafari tadi. Orang hajjah juhid mengkakati. Lagi dan ada sama ke siwar kolmu. Nabi Mubairu ini fasa mutafari. Ya Allah kaya muka galle dautarni. Wala nabi kududi. Ya hajjah. Wallahi da galle dautarni. Da baku galle bunggo jini. Nahi non darni da kurda. Mafirau na darni. Mahama na darni. Faru na darni. Honto tenge galle jima edi. Ubume ino. Tahan na darni da kaduwa ta amanya tinggal dia. Wata hachin harap. Eta lagi oleh indur. Jirga dan nadai dem. Edi madi. Sabo ke woni halal ti go ko wari ni hasan kan tadi wala wari ma hada de hajjaj hay sawar al go go yin tete la di ba woni hasan da kare yi dir su go wala de hajjaj woni to ye tu wa ay ko to na ka ko dir ko wa wa to yi de kada allah subhanahu wa taala yi wala qad akhadha allah mithaqa alladheena utul kitaba la tubayyinunahu lil lati wala taktumun kaifa akhud woni ha o gay jukki hok Ko Imam Hasan al-Bakari red heavy. Wolam ko Hajjaj ibn Yusuf. Ko Fala. Jeki hok. O jeki hok. O rung kutam tila ikon Muhammad Hasan ibn. Kali Imam Hasan al-Bakari ehi. Hajjaj mobil irinda dan hoga in ulti. Ya ma'asar al-Jubana. Kona yudha hulu dere. Kato musuh zanna wala. Kato zanna sakti harman. Kana nadura. O emi kaya nikun ko kulon. Hulu to. Hasan daro. Oh maksid. Kerja robot awalan di kepala, awalan gunian di kepala. Rongkah hebat di emosi menyingkir alai di, mai di punggung, mai di hulu. Kui kahdan, la abda hannahu, wala utsyanna kun damahu kahdan. Kui jangan mudahnya maka amni, kita mudi jangan lagi jangan korayan nafok. Kau lagi nama kun, kau tu ada program. Kui selmaya jangan ambu oyah, kata tu hasan ulbakari handuk sih. Yo guri kau wanin cero, yo wanin kau. Kali wa kajiga anda siwa soto panne. Hirto wawon daro labikin lage. Nungo ya hareka galle maso. Andi do sini. Kau prepara. Kau ya hana. Kau ya hana. ma ha o yeyi o ya hande mo ngi na ta hajja hajjat o ya no to sigira non mi laban tere di o hurtakan an ka tere do tum kula ka tan al bahari ka ko tu ko na ta ko gari ha ta ma sana tu ko wallahi allahumma ya wali ya ni'mati wa maladi inda qurbati ij'al naqamatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim salatu kuyi hakku le baina lahaba hakku le mundo hajjaji ne dari habbi hirtu golde te toro di odo do allah subhanahu wa ta'ala yin ci dalle hajjaji le lahabi kuyi hajja hatatu ila hasan al-basri fokir kadama ku hajjaji ku te o hasan al-basri onata hada imam al-sharif ku te nota no do wiya yirde o wonti tan wala wala addu mo jotti no kadullere makko wada atiba on hi panela ndo parte mo fitti o to ni ware makko le hamo ke jelki di ko o ya hasan barakallahu fi وجزاك الله خيرا عن الاسلام والمسلمين. اريد ان اسالك عن بعض المسائل اسئله اجبني عليها. قال لكم من الدين ما هم لي ويا من لما يوجا اجان الدين قال لهم هم لي ان لا برد ما عندك دولي جابوا راني في دون غير ولا انا هذا ما هو تعالى. نبدا نقول لك انت ريت ولا دريت. program yi la mire kay la ci ko wudi mo war men parce mo wudi mo bokka ko no jotti mo ka jindere makko ta o landi mo ko fala ko hasan al-basri jaati haa gay o noje ka di sata hun kanye o yi watto ko ko to landi to rabe ngure ne kina hasan al-basri menen kara mo ko ko den Allah wala okore daga la haje dan Allah wala dira okore ke ko woni ji marja di mani ko hajma o landi ko noje ka di ko yen yahu wo yahu wallahu yaqul salima ne ba yahan do no yahan no do mo on jokkiti mo no haka da mal makon ya hasan urida na sal kase wallahi laqad fa'ala bika hajjaj bi ghairi ma da'aka bihi ya hasan ko no dir na ko na dum wala tin to hir ko gol mawlud dum jollon karna ta ta ni da ti ni ra toli ti ko mi toror ma ko allah subhanahu wa ta'ala ko ya yeso lan ko toror ka juuni ma ko sabu ni hir ti ti ti ko o sai non o yeti on suka ko dum do ni toror di jonya ta baraka wa ta'ala الذي جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم الا يقدر ان يجعل هذا الامر بردا وسلاما على الخطر ترى في ذلك الى في دعاء غيرك جل بدل ما عندي على كل دعاء ايش ارى فاملي ترى بالغالي ترى كل شيء تاي يكون دو بري هم ده جل ده والله ترى كلام ما في بتيت ما ما كلا حاجه ما مالي ترى دون ما ينجا كتا جل بدل شنو يتي لي نور ما ده قال رسول الله عليه واله وسلم كما كان ان حديث جدود يا كل ليلين يوجد قول اتلف ما دون حق قول تلف ما دون كتب قول في وين ده يا يا ما دون برك برا في ما دون كتب قول دي بعد في قلب ما دون هي قول دي انت صدق كل قول اللي هي اسوا كان يعني كبير ما جرى على ما جرى فجوم ما تم جرى ما جرى قوم من جرى على حال كده وانا ليا kita melihat apa mau jadi orang lain jangan hal kan kok mau jadi kau nender majak kau kau yer kau jauh nih lewat itu kau terus kita ini kau yo itu kau kata Allah subhanahu wa taala wallahi mau jangan kau ada sal kuruh hati kau ini si gol si dia yang kiti lu dia yang ha ada jadi apa sesuatu kiti gol dia yang ha apa sesi hat kau nak dia itu nak dia apa tu si dia memang tidak dia yang lu dekat pun itu okam kita kau dia lala mulai kita dia yang berpasi sesuatu pada lepas kita gongal dia yang tak ada jalan dia hak orang mana dia orang kering lalu kau kau dia lala ene o hino siri lo di ko nafata ko lorro ka diri ndutal kuru ala hundo it ya adam ko fili wal mala anna nafa wa darra ya talab li hadha ka bi hadha al kalima ara dum do na ja ko julgo be jardi bora handa ko kala ha di sorta be dum do ko be ka de ta o ene o si no wa o ni de ni tu na ni tu ni da wa jori ma ba de ma ka ya ko ni tu wala subhanahu wa ta'ala hida jokko dire ni ko tori da o ni so wala mi jonnete وقال ربكم ادعوني استجب لكم ايه على دوري ليكم اصلا اقول لكم قال يقول كما قال صلى الله عليه واله وسلم كما ان الرقى والتمائم والسوى لتشرك كما في مسجد اتل فيه كويت السوى لا وكيل من مسجد كفي يد مرضى قال كوكو ليه كان قال لك جنة دبو فوتو فوتو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو دبو د ala ko debbo on yahu bilejo moddi nana bo huunde on na yahay wadana mo kanyama ke on nyama ko ton mayata ayata tunna je ya tete siwala gala don dona ki kala gollu do dum o golli shirku billah to baye mu do dina ne hore makko yi Allah subhanahu wa ta'ala danne ma do worto be kadi no moddi nana dum yana fala jondele debbo kari ko kono yida ala moddi nana mo yida ni ki do golli mudan golli do dum dano yake atiwala شيء يحبب الانسان على الانسان الى الانسان قال ان الله لا تكون له فوق نجيا الشرك يدين بفاتا جلبين سبحان الله تعالى صلى الله عليه وسلم عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو قول يرمين على انظر مثل الله سبحانه وتعالى قول سن يندقوا نقوا قول لنا دو سفر يانو سل اندكارتو وكيف كان نجيو دينو يهي تابل بس وارو اني دارا او فلاس وان دادو وان فلاس يموت يعني يموت يسانا نور كمان كذا كتابنا وقت ما هكيل كامل من أول كم يوالي كرما كتابنا ما كده ما بلاط بلاط ما هو وكمان هو نقول قال كم يوالي كرده هو كأي عبد الله سيد هو ده كم يموت جل ما يأكل كرما كتابنا ما هو هو بس يجاني عن كبار سوادين أني يارينا سوادين then أني يا أبوك تني ده ها أني ما في ما في Oh ni orang buat tuhan yang kapal awal mendo haram anda, anda nak lupa rasa jangan. Ini buat tuhan Allah dan buat kita ini yang dah oh yang ada buat kita ini buat ini orang Allah nanti. Oh anda hari tu di kapal dumon to. Oh ada anda lupa rasa jangan. Ya tu, kalau macam mama tu kan. Dia tu orang tu bila orang dia dia itu dia haji. Eh lah orang. Anda harap tu sebab dia dulu tu naya cara naya hamba dia boleh buat tuhan kita. Kalau boleh buat dari. Tapi kenyang bukan ini. Ini wani akio. Ada yang kau Allah Subhanahu Wa Taala. Mau indah sana melayan. Kami nanti. Allah Subhanahu Wa Taala. Kami nanti nama kita. Ada ilir kenyang yang jual kau. Kade hotuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dari cora cora aje. Allah Subhanahu Wa Taala tipi ni. Jadi nelayan Sallallahu Alaihi Wasallam syarikin al endin. Jadi mesti peraino, jadi mesti peraino sahabat dong, jadi sahabat mesti peraino. Ha ekonan dia dulu, soalnya Allah Subhanahu Wa Taala dan WL, pagi sorgol jauh di medan di kaharni. Soalnya Allah Subhanahu Wa Taala dan WL pagi kita gol punya medan pun hara ke kaharni. Karena dengan di demi net bersolnya di kaharni, hara itu ini dengan handi enyam gol kan rumah kuningnya dalam dalam. Berada malaikat salat bersalam dan nanti ayu lahmu rubbi ala al haram. وَنَاكِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أي رحم نبتت على الحرام فالنار أولى به كما تتكلقاً بوورد نئرين فهرني هان من جنة شنماي كويتكين هم لناتو زي مير يامل لا الجنة بهان ناتو سلاكين دون كلاك وطاته نويتين هرم جماع الرين توبه فقال لنا رحمة الله صلى الله عليه وسلم دماغي كدس كنجيا ايامكي هرمان تجول من اليامتا شكو بارير هرم يامل di mana depo yeyo hore mungko hada katongko wani mahru bani punta mahar mu nyam gol sama nukal sama nubam sema ke mungko tadi wa waqul wa min kahin sema ke di bo kejina gol bana har ni tau nyam wani tok bare ma bin tok gida ma bin tok depo yeyo hore mu ma bin hore kulon ne gondiro wondiro koni hore ko dal ko on kidi ara wi a golla na dundo o wi a jonne la dundo non mi golla dun don ko ni heba de golle dun don mile wu ko dun don hina je ko dela do ba ki no har mi nyamu do ton kidi no mei dun hore ni mei ri dun den gore de mei ri dun kala aro ta mo dun sara do mo de ha do ti ko no ga fara ka de bi anda wa ta de ipai wala ga ta de sara do jali ton non tan han ni ka won den do wallahi mayo imma dan ngalia anda on halal anda dengan tuan tuan tuan tuan tuan hama ila kaya anda sande kontu dina wun wala wala mai halaji top wala mai telepon wala mai portable wala mai internet wala mai televisyon wala mai televisyon wala mai radio sabi rama dina kan nata mai halaji top tuan tuan tuan uru nala sa'in modul ala adiri hai matul ketiga mana yang boleh jauh dengan alamat jantung, arai otot dan lerka, karena kau anda dengan hari, kiyama undo no har sai jabe ne yedde be bura men ka te den ni hina je hakke tikke e do baba e mumin ko olar ko do landi to do mo yalle dangal wonde man de o neerir saabe huule har mo do so neeri be har mo kara e yedi hakke mabbe har tuna makana kala on ko de eto ko kala kun fajji to to nara taw ka ta kun daji hu kullab fajji to ro kala ko ta ton de andi no har mo potti to ru kalon andira be sahaba be ko dun de na sahaba ko ye pokke te da kugol arke te nyande wo nyande no wodu na sonna da be hawja ama darna modu mun ka hore lawol illa harana ya abdallah da ya da bango le ngarke te ko nati goren daro de wawo rewda allah subhanahu wa taala duwa ti te no hudu kam allah subhanahu wa taala da ko bango kala ko hebo ida sai no ladu himo daji ni torka na abdanga nyamen tu ya hebo ya li ko ladu daji de wa ta abdanga nyamen na ko harmo ko ri no be wa mun ya da hande hege mere waay mun yaade hande don ka mere waay mun yaade hande ngol zaala ko dur angal ko ko lono ci le bayina na ba ma yi ke ti mere wuru ba harmi le waay wa ta mun yaade ite ke me yi ala ta yak de kadi le ko kare wallu men ne mun yo ko yele mun yaade ko kare wa ta wallu men ne fay to ko me wa ta mun yaade ko don na ci kay a hege da bo wa ke do rawa ci tabi do e sa wa ko ta ko harmi sonon ta no sonna re ko kadi te di haaji ko fofol ko ko mi yi ko ko ahbu kaje hande mo minu ngadda ko pula waral kaje ni go waray waral ani dai saawon non tikke do waral waray on tawala do isay ko atira ka gal noro ka falle de laata ko har mere sat sirtu ko tawi mo pura madina arai dum do ne jaa ka ta ta hanu ka mo de kala mo goddo le yi ne jaa tiji di tawata o zaman mo wuru den do bay to ne gal ka tabanga sirtu amma tabanga mo amara ko tawata di har kene je ko tawata no karbo ko be yedure no lale wonna ma yego ci har je gono hal ko ta de ko je gono hal ko ta de timu go pase wa ta wi de timu go no har mi yego ko dile ta ton de dagi be yi mo wi do hara wi ay mabba ban ke mu go no har mi ko to warma warba ma je do kor mo biya tan ko yara to to hara ko ti ke mu mu ga kata koro tuar ba ma wan tina ne la to on dia na wa ke o hara nyani mbato ma ka nya ma hara ko go to kona pe ko ko ana lo ka ri ko ke han den ne ko re o de ngam di hadis tim mo na la don ba ki la ana allah al wasilata wal mustawsilata la ka hadis ko lo de ma ki allah subhanahu wa taala hu is kala debbo sokku do leegol e sukulu mudum do o hudi kadi kala debbo jodi do sokkani debbo go leegol e do sukulu mudum amin kuno nar mi jonno nare sal do ko afi no udi ta bi kejul do laat no mo no mo ra be te ara non tar ko bi sukul ta ha no ke di go kadi sal do di tara ko galle julde kadi kala mi tar mo ko dum wi no harmi dongal le ka ruwi ni ra pla ni min tego go andi ko harmi e ka esa je ka wallu gol do ko harmi ko dei ti ne do ari do o min do bala lu ne do ko kwa fer ya gal mu gollata dei awara ne mo kar afen mata wara ne do sen mata ko to wara to dei ka te sen gol wara no harmi to ni ni da to ri ni sen mata wara ko sukun sun do karma sen mata lu ni to i a wo de dei ara in namal sen ba te ba mu sen ba na dei ara in lu ni ta ta se de mo lu ni gol mata ne wa sa ko kai ni e be se dui ero ka e be ni sa ko gal ne lambimo ko mi selli e o bero e o sigare to ya tambo wa kobatu pase boko baka ka boko dawa ko to sare no kundo de no ha ni ren tare de jono mule ti de har me gollu go ko yinde adda inde de den islam atto to ta jagade pase tinna ba ye gol me to har me to do ni adde de sen no mari jabalu mu sigare de sa no har ye de no mari jabalu mu sayi no go tengu ma sa hakata ne ti to ma hak kata salam ma mo ya mo ya ti to ko kwari ye ya mo apa ya tan la mere dia eh ya ye ta se na ju mu ni la bai mo ja ni ba ba ta ru ge ma ba ta ru ne la don hu kala wa to ene si wa ko hu da ma ye yi do hu da ta to na ra ta bere ge to ne hu da ta re sap to ro ni do ne ge ya ba re ye yi do ne ge ya ba re ha mu do ne ge ya ba re jo ni do ka ne ya ra do ne ge ya hu da ta bere sapo no hura yander bere yor hude ti darmu jama fotto ti tu torum do na sakane e yile nyalor ma sahaba be bayri na ma bere no harbu de hibbu no fu ko no enen ti do na yede no harbu ko yeye den ko atawa ko kalite goto e der tiji tele de kon hara yang ci ngolon kali kay har mo do ner ton acca da gidi ne sat kam o yi dara tan su be kon dengan de ben o iman ko didi kara ko ben ben o iman imanan iman mawjud wa iman maqlub ben o iman mawjud ke di kale do bani adam ko bu har ci sata ma andu ko hunde no har ni hunde modda kara ci nama modda no har ni adar ko ta ko ya ban no har ni jom non lutti iman acci no ba Rasulullah dikasih temati kalau para salah wilayah ayuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi temati hadihil ayah laisa min babi taqsilil hasil wa natu ijugi uliyebe ketudode kukode ala uliyebe da'is ya ayuhal ladzina amanu kuyukad aminu kuyi ayah ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ayy unuddi bi jismil iman summa amarahum bi iman ala laisa taqsilil hasil iman mo jogi ko iman gondingol hunden no harmi ko iman accugol hunde esedum na joga wore do bi darbi misal ene ne den do majja do imma gol jamma dula darbi hidi no moddi tengande hono moddi daru ko bakatu no ko baraji no moddi mala la ta'ala ta'ala be manti be hoji ta sajafa dunu ngani wabadika wa kanu qalila min al-layl fa yahdauka Osob do man tidak hamut, jono sa ini do hande, iya faham. Saya nama do ini hande, dulu kalau nara jema minum. Ini, ina layan dulu kalau, tiga orang wasa do iman ini gonggol ni ala. Dan misal muru, kalau ayah ala do, ina awal. Jika porta bulu masuk, baik pokok jadi dengjo ni lagi lah do kruazat pan tu makan ter, hande mana ada yang mau jual lagi dia makan ter, minumut. Hande do dapat iman dulu kalau jema minum. Ika, lagi lah porta bulu ala. Portable on sona jamma 330 muregil no da on himmo da nara sawa ko air muregil no da on ni tigiri nokki ta ko hirta be changa wala wala wala ta ene a joga ti iman dun no modi ko iman mo ne ala ko ma di mo no ala do ma jaro hayya ala salatu subaka ka tagule be jule de warbe karo do ma jaro Kalau orang ni ada salah, asalatu khairun minan nauni. Yeyu ko labbi ne dum balle ko yimbe ni do de di yaba xeyfal dum ko wandu ko setan e taake ko mo lender leedi mara setan o de ko garanti wala man yanahu usbi hawi fala yughayyirunna khalqallah ni jokkay bani aba mahabe sanga be wayda tabu tabu no dalu ta tagi da wadi be balede ni jokkay be haade namu hawra ko gane be han no dabe wadde ni walla be haade rawdira Dengar Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala wa man yattaqi asy-syaitana waliyan min dunillahi faqad dhalla dhalalan mubin. Kala jadi kita syaitan itu not dapat kok. Itu si mulut ini nak harap umat yang majlis itu dulu. Ia ayah gawi wa laqad sabdaq alaihim iblis dhannahu illa fariqa minal muslimin. Kau itu pun dulu baik imbadan syaitan kau ini wa ilai kutong wa ini kemarkis. Suwana syaitan ini ego gundadan. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala dan penser ada gunting ke, bocetan rul itu mungkin. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala dan bocetan kau yang bersih nere. Allah Taala ala wa alam. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Allah dah cukup bocet. Kita am lay khawat mulai nek nga ne xaram mo dum dum dum ko am ko go na ra sank nga ne xaram mo ko dum ko fa am falaat bo xamantene dal tanu ubbi nga ne xaram mo ubbi mo xade ci yek ay ndir la yo xamantene wu sa naati nga xamantene mom la dindit wara melaw ko bokku ne ci nga xamantene da fay yak sa pass pass ngam yalla mom mo ngi dug ci lenn lo xamantene yalla subhanahu wa ta'ala def la ko tere ci ligui neuree moy li nga xamantene moy li bokkale te bokk na ci xéetu bokkale yi moom moy nga gëm ni nit ki kat man na la jëri wala man na la defal wala man na la dugal loo xamantene amaana bi ci moom doo ko am te yi ay ndir la yoo xamantene am def na mu tuddi hadith bu am solo muy hadith man ata arrafa yow bu fekkentene dañoo wax ku dem ci njabar ka wala ku dëggal njabar ka koo xamantene demul ci njabar ka ne mu ngi toog ci mu toog mais nit bu dee ne ñëw jox ko ne ko takkal mu takk koku ak sele benn bu ñëwee jox ko ne ko sangul mu sang moom ak sele benn kon nañ jàpp ne lépp loo xamante ne dafay jugee ci njabarkat yi ak kum mën ci doon julit bi daf kaa war a delloo julit waru kaa jëfandikoo waru kaa gëm warul loolu doon ay soxlaa kon lii moo war a nekk taxawaayu julit pour mu setal la nga xamante ne moo di fas-fasam bu dul loolu rek dafay yàq fas-fasam te du ko yëg ci li nga xamante ne mooy attee njabarkat yi islam daf ko leeral te daf cee xaral lool mooy njabarkat islam dafa jàpp ni fii amatul pour dund dañ ko war a rey xadd saaxi darbatin bi say akkati njabarkat mooy dañ ko fee war a jële dañ ko war a rey parce que élément bu bon na ci dund duñ ko si daayee dafay yàq li nga xamante ne mooy di dund doomu aadama yi kon bu fekkente ne lii la yàlla subhanahu wa taala teg ci njabar te tey jii ñun nii ndamoo moom mooy kii kat borom sir la am na borom asaara kon lii dafay war a ñu xalaay te xaal suñu doom yàlla def kon ñu gën a guddal donc ustaz maxamel la mu ngi si ak cheikh na cheikh ma sàll incha allah ñu jox leen kàddu incha allah ñu gën a ñu wax ñu ko mu daa watal ngeen ñu